طيب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، باب yang berikutnya dari kitab التوحيد adalah باب قول الله تعالى، باب tentang ucapan Allah سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Dalam surat Ali Imran ayat 175. Yani bab tentang ucapan Allah dalam surat Ali Imran ayat 175 yang menyatakan innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Berarti bab ini adalah bab khauf, bab tentang takut. Kalau kemarin bab yang lalu adalah bab tentang cinta, maka sekarang tentang bab al-khauf, tentang rasa takut. Al-khaufu min afdali maqamati ad-din wa ajalliha. Rasa takut kepada Allah merupakan setinggi-tinggi ibadah, bahkan setinggi-tinggi maqamatul din, setinggi-tinggi kedudukan agama seseorang. Wa ajma'a anwa'il ibadah, bahkan merupakan bentuk ibadah yang paling mencakup segala macam ibadah lainnya. Orang mengerjakan sholat mengandung rasa takut. Takut dia dosa kalau tidak mengerjakan kewajibannya. Orang yang mengerjakan ibadah apapun harus dilandasi rasa khauf, di samping harap kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti prinsip-prinsip dasar dalam ibadah tiga perkara, yaitu cinta, takut, dan harap. Harus didasari rasa takut, harus didasari rasa harap kepada Allah, dan harus didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah dalam bentuk rasa takut pada Allah adalah ajma' anwa'il ibadah allati yajib ikhlasuha lillahi ta'ala. Berarti rasa takut adalah selengkap-lengkap ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah saja subhanahu wa ta'ala, dan tiada sekutu baginya. Berarti harus rasa takut dalam bentuk khauful ibadah harus kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Wahum min khasyatihi mushfiqun. Mereka, orang-orang yang beriman itu, adalah orang-orang yang dalam keadaan takut kepada Allah SWT. Min khasyatihi mushfiqun. Rasa takutnya kepada Allah, mereka dalam keadaan betul-betul musyfiq, dalam keadaan takut. Wa qala ta'ala, dan Allah katakan dalam ayat lain, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka di atas mereka. Mereka takut kepada Allah dan mereka yakin, beriman bahwa Allah di atas. Allah dalam keadaan di atas seluruh makhluknya, karena Allah adalah aliyul a'la, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dalam surat An-Nahl ayat 28. Dalam ayat lain, Allah berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, maka baginya dua jannah. Jannat min dahab, wa jannah min fiddah. Emas dan dari perak. Surga dari emas dan surga dari perak. Demikian dalam tafsirnya, wallahu a'lam. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah katakan, iyaya farhabun, maka kepadakulah kalian harus takut. Ini ayat-ayat semuanya memerintahkan untuk takut kepada Allah dengan berbagai macam lafaz alhamdulillah. Artinya tidak ada lagi kesamaran. Karena disebutkan dengan semua lafaz-lafaz yang semakna atau mengandung makna yang sama dengan khauf. Kalimat pertama khasyah, yang juga maknanya takut. Musfiq juga sama, takut. Yakhaf juga takut. Dan dikatakan dengan lafaz terakhir, farhabun. Rahab juga takut. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah bahkan menyatakan, fala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada manusia, dan takutlah kepadaku, kata Allah. Wa amthalu hadhihi al-ayah fil Qur'ani kathir. Dan sejenis ini dari ayat-ayat dalam Al-Quran sangat banyak. Ini ayat-ayat yang mengandung makna perintah untuk takut kepada Allah dan perintah mengikhlaskan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan banyak dalam Al-Quran disebutkan, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak perintah dari Allah yang mengandung tauhid. Makanya dimasukkan oleh muallif rahimahullah ke dalam kitab tauhid. Karena Allah katakan, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah. Apa ini yang terkandung di dalamnya? Tauhid, mengesakan Allah dalam masalah khauf. Tentunya kita harus membedakan antara dua khauf. Khauf yang sifatnya tabi'i dan khauf yang sifatnya ibadah. Khaufut tabi'i adalah takutnya seseorang kepada binatang buas misalnya. Takutnya seseorang kepada api yang membakar sehingga dia tidak berani mendekat. Ini khaufut tabi'i namanya. Khauf yang wajar. Seorang makhluk hidup, seorang manusia, mesti akan takut terhadap sesuatu yang akan membinasakannya. Dan ini khauf yang wajar. Tetapi tentunya khauf yang tabi'i tidak bisa mengalahkan perintah Allah. Kalau sampai ada perintah Allah untuk berjihad, yang berarti bertempur, yang berarti bersabung nyawa. Maka rasa takut tadi harus dikalahkan. Takut tabi'i ada. Saya khawatir kalau saya tertikam atau saya terbunuh. Tidak boleh rasa takut itu mengalahkan rasa takutnya kepada Allah. Juga rasa takut dia kepada musuhnya. Musuhnya terlihat lebih kuat. Musuhnya terlihat lebih hebat. Musuhnya terlihat memiliki senjata yang lebih canggih. Muncul rasa takut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berjihad, memerangi mereka, harus mengalahkan rasa takut yang tabii tadi. Itu kalau tabii. Apalagi rasa takut yang tidak tabii. Rasa takut yang tabii saja tidak boleh mengalahkan perintah-perintah Allah, apalagi rasa takut yang sama sekali tidak tabii. Tidak tabii artinya tidak wajar. Kenapa kamu takut? Saya takut dengan pohon itu. Lah kenapa pohonnya? Pohonnya memukul kamu. Kenapa pohonnya? Kamu takut tertimpa duren. Bukan angker gitu loh. Angker menyeramkan, jangan-jangan kalau saya lewat tiba-tiba saya mati. Ini tidak wajar sama sekali. Khauf ini namanya khaufus sir. Khauf yang samar, yang tidak ada sebab akibatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dibagi oleh para ulama tentang khauf ini. Al-khaufu min haythu huwa ala thalathati aqsam. Khauf, rasa takut, dari sisi maknanya rasa takut, itu ada tiga jenis. Jenis yang pertama, khaufus sir. Rasa takut yang tidak jelas. Apa contohnya rasa takut yang tidak jelas? Wa huwa an yakhaf min ghairillah min wathanin aw taghutin an yusibahu bima yakrah. Rasa takut yang aneh, yang tidak ada sebab akibatnya, tidak wajar, adalah rasa takut seseorang kepada selain Allah. Rasa takut kepada berhala-berhala misalnya. Lah berhala itu bisa apa? Rasa takut pada kuburan-kuburan keramat. Lah kuburan tadi bisa apa? Akan menimpakan kejelekan apa pada kalian? Kok kalian takut? Ini khaufus sir namanya. Atau takut pada tagut, pada sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Takut akan menimpa dia kejelekan-kejelekan. Apakah diistilahkan dengan kesambet? Apa itu kesambet? Saya gak pernah paham artinya sampai hari ini. Ya pokoknya begitu, tiba-tiba kita kesambet. Ya apa maknanya? Dia menimpakan apa? Apakah dia mencambuk kita? Apa dia menusuk kita? Apa dia memukul? Ini semua dalam keadaan tidak jelas. Dan ini khonifidina azakumullah yang diingkari secara keras dalam Al-Quran dan Sunnah. Dibantah dengan tegas dalam Al-Quran. Allah kisahkan tentang kaum Hud alaihi salam. Ketika kaum Hud menakut-nakuti nabinya dengan ancaman kualat. Ini juga sama dengan kesambet saudaranya. Kualat dan kesambet ini enggak jelas. Apa maknanya? Diancam. Kata mereka, kata kaum Hud, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Sungguh tidaklah kami mengucapkan kepada kamu, yang mengancam, kecuali kami akan mengatakan bahwa bisa jadi kamu akan tertimpa kejelekan-kejelekan dari Tuhan-Tuhan kami. Qala inni ushidullah. Maka dijawab oleh nabinya dengan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan ucapan Hud, inni ushidullah, aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhadu, dan saksikanlah kalian. Anni bari'un mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari semua yang kamu sembah, yang kamu berbuat kesyirikan-kesyirikan. Min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Hud mengatakan pada kaumnya yang mengancam, kamu kalau terus begitu kamu akan tertimpa kejelekan dari Tuhan-Tuhan kami. Kamu akan kesambet, kamu akan kualat, kamu akan tertimpa macam-macam oleh Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Maka dijawab oleh Hud dengan kalimat, inni ushidullah. Washhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Aku mempersaksikan kepada Allah dan aku katakan pada kalian, saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari semua yang kamu sembah. Dan kemudian dikatakan, fakiduni, silahkan kalian bikin makar-makar, bikin tipu daya terhadapku, jami'an, seluruh kalian. Thumma la tundirun, kemudian jangan ditunda-tunda. Rasulullah, utusan Allah, masa takut dengan ancaman mereka. Maka dijawab dengan tegas, dengan tidak takut sama sekali, penuh tawakal pada Allah, silahkan kalian bikin makar-makar terhadapku, jangan ditunda, sekarang silahkan. Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, ini yang dikatakan oleh kaum Hud dengan kalimat iqtaraka ba'du alihatina bisu. Bisa jadi sebagian Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami akan menimpakan kejelekan pada kalian. Kalau ada yang takut dengan berhala-berhala ini atau dengan ancaman-ancaman tadi, ini artinya dia telah berbuat syirik. Dengan jelas dan tegas. Karena dia takut kepada selain Allah. Apakah kalian takut kepada berhala-berhala ini? Karena kalian menganggap bahwa berhala ini ala kulli syai'in qadir. Dan berhala-berhala ini adabuhu la syadid. Azabnya sangat keras, begitu. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang ala kulli syai'in qadir kecuali Allah. Dan tidak ada yang azabnya sangat pedih selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, inna azabi la syadid. Sungguh azabku sangat keras. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan di ayat lain, bahwa musyrikun dan syayatin, yukhawifun, mereka menakut-nakuti. Yukhawifunaka billadina min duni. Mereka menakut-nakuti kamu dengan selain Allah. Menakut-nakuti kamu dengan berhala-berhalanya. Menakut-nakuti kamu dengan kuburan keramatnya. Menakut-nakuti kamu dengan kerisnya. Menakut-nakuti kamu dengan keris keramat maksudnya. Menakut-nakuti kamu dengan pohon. Pohon keramat. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini adalah menakut-nakuti manusia dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa al-waqi' min 'ibadil qubur, dan inilah yang terjadi pada kebanyakan penyembah kubur. Kebanyakan para penyembah kubur selalu mereka menakut-nakuti manusia dengan berbagai macam cerita khurafat. Juru kuncinya sang kuncen selalu membuat cerita-cerita khurafat. Ada orang yang datang ke sini, katanya mengatakan, saya tidak percaya. Kemudian tiba-tiba besoknya mati. Tanpa sebab. Kata dokter, gak ada sakitnya, gak ada penyakitnya. Tiba-tiba biru semua badannya. Khurafat. Kata kalaupun terjadi betul, kita tidak yakin sama sekali kalau kuburan itu yang kemudian memberikan sesuatu atau ala kulli syai'in qadir menghidupkan dan mematikan, tidak sama sekali. Allah al-muhyi wal mumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, kebetulan. Dan alhamdulillah husnul khotimah. Lu masa husnul khotimah karena dia habis mengingkari kesyirikan mati. Alhamdulillah. Husnul khatimah, betapa nikmatnya orang yang dalam keadaan sedang mendakwakan tauhid, mengingkari kesyirikan, kemudian meninggal. Alhamdulillah. Maka tidak ada rasa takut pada orang berikutnya. Kenapa harus takut? Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti yang sering terjadi dalam masalah khaufus sir, menakut-nakuti dengan berbagai macam rasa takut yang sesungguhnya tidak wajar, ini sering terjadi pada para penyembah kubur wa nahwiha. Wanahwiha minal awthan, artinya yang selain itu dari para penyembah-penyembah yang lainnya. Ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah tempat keramat. Ada yang sujud di batu, menghadap batu dan menghadap pohon-pohon keramat. Ada yang memberikan sesajen-sesajen ke lautan. Ada yang memberikan berbagai macam persembahan-persembahan kepada Nyi Loro Kidul. Dan ada yang memberikan kepada selain itu. Semuanya sama memiliki khauf dan khasyah kepada selain Allah. Dan itu syirik akbar. Bukan syirik kecil. Yakhafunahum wa yukhawifuna biha ahlat tauhid. Mereka para musyrikin, para penyembah kubur, para penyembah berhala dari Buddha dan Hindu atau sejenisnya, para penyembah batu, para penyembah pohon-pohon keramat, mereka semuanya yukhawifun, menakut-nakuti manusia dan menakut-nakuti ahli tauhid, orang yang bertauhid, yang tidak mau menyembah apa yang mereka sembah, yang tidak mau memberikan sesajen kepada apa yang mereka berikan sesajen kepadanya, dan tidak mau berbuat syirik seperti apa yang mereka perbuat, diancam. Kamu kalau tidak mentaatinya, kamu akan ditimpa kejelekan-kejelekan. Kamu akan begini, kamu akan sengsara, kamu akan begini dan begitu. Yuhawifun. Dan memberikan contoh-contoh. Fulan begini, fulan begitu. Kejadian dulu begini, kejadian dulu begini. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Allah berfirman, maka jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian beriman. Mereka yukhawifun ahli tauhid, mereka menakut-nakuti ahli tauhid, idza ankaru ibadataha, ketika ahli tauhid mengingkari kesyirikan mereka, diancam dengan ancaman-ancaman. Wa amaru bi ikhlas al-ibadati lillah, wa hadha yunafi at-tauhid. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika ahlut tauhid sedang mengajak orang beribadah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain, mengingkari peribadatan pada kubur dan diajak untuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah untuk Allah, ternyata diancam dengan ancaman-ancaman kosong. Maka yang takut kepada berhala-berhala tadi adalah jatuh ke dalam kesyirikan. Wahada yunafit tauhid. Kesyirikan jenis ini atau khauf yang jenis ini merupakan kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, menghilangkan tauhid sama sekali. Berarti syirik besar. Atsani, yang kedua adalah khauf dalam bentuk an yatrukal insan ma yajib alaih. Seseorang meninggalkan sesuatu yang wajib karena takut. Nah ini, karena takut. Walaupun takut itu wajar sesungguhnya. Ketakutan yang wajar. Khaufan min ba'din nas, takut terhadap manusia. Mau menjalankan sunnah, takut. Mau mengerjakan kewajiban, takut. Mau dia mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, takut sama fulan. Fulan mengancam saya begini, fulan begitu. Fahadha muharram, ini hukumnya haram. Wa huwa naw'un min asy-syirki billah al-munafi li kamalit tauhid. Ini sejenis dengan syirik, tapi syirik yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Berarti syirik besar atau syirik kecil? Kalaupun dikatakan syirik, syirik kecil, tapi lebih sering dikatakan sebagai perkara yang haram. Orang itu meninggalkan kewajibannya. Kenapa? Karena takut sama fulan. Dosa dia. Bukan musyrik, tapi dosa dia. Karena dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Karena ancamannya ancaman yang wajar. Artinya bukan seperti berhala tadi. Kamu nanti ditimpa kejelekan. Kamu akan ditakdirkan jelek oleh berhala ini. Kalau takut berarti beriman kepada berhalanya. Kalau takut kepada ancaman itu berarti beriman bahwa berhala itu ala kulli syai'in qadir. Dan itu syirik besar. Tetapi sekarang diancam dengan dipukul. Waduh, kalau saya dipukul, saya remuk, saya ini lemah, kurus, kering. Sedangkan dia besar. Waduh, nantilah ada fulan. Wajib kok ditinggalkan, dosa dia. Tapi bukan syirik. Demikian pula kejadian-kejadian yang lain yang sejenis itu. Qala, dikatakan oleh syarih, wa hadha huwa sababu nuzul hadhil ayah. Dan yang kedua inilah yang merupakan sebab turunnya ayat ini. Ayat yang sedang kita bahas dalam bab ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran dari ayat 173 sampai ayat 175. Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana." Kata Allah, "Alladzina qala lahum" orang-orang yang mengatakan dengan ancaman, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kamu pada mereka. Mereka sudah berkumpul mengumpulkan tentara-tentara dari berbagai macam suku untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imana, maka mereka umat yang beriman Rasulullah dan para sahabatnya justru bertambah imannya. Baik, yang diancamkan oleh mereka, khauf yang tabii atau khauf sir? Tabii, karena musuh-musuh ini dalam jumlah besar, tidak kecil. Ahzab, pasukan sekutu. Dalam keadaan digabung antara Ghatafan, Yahudi, dan segala macam kabilah-kabilah di luar Quraisy ditambah dengan Quraisy. Menjadi pasukan besar yang disebut dengan Ahzab untuk menyerang kaum muslimin. Maka datang para manusia-manusia yang membawa ucapan syaitan. Syaitan biasa meminjam ucapannya munafikin. Kata munafikin, manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Manusia telah bersiap-siap dalam jumlah besar untuk menyerang kalian. Hati-hati kalian, takutlah kalian pada mereka. Yang diancamkan suatunya ancaman yang wajar. Artinya kalau kita diserang, kemungkinan kalah misalnya. Secara hitungan manusia. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Maka mungkin akan ada orang yang takut. Tetapi orang yang beriman tidak akan takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Fazadahum imanan. Maka mereka bertambah imannya. Rasulullah dan para sahabat justru dengan takhwif, dengan ditakut-takuti, malah tambah beriman. Waqalu, mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah. Dialah satu-satunya dan sebaik-baiknya tempat kita bertawakal pada Allah SWT. Yani, Allah lah sebaik-baiknya kita bertawakal kepadanya. Sebaik-baik tempat kita bergantung adalah Allah. Yani kalaupun kita khawatir, tenang, ada Allah. Itu maknanya. Artinya kalau muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang wajar, mereka serahkan pada Allah. Ya Allah, engkau lah yang maha kuat. Kami tanpa kekuatan darimu, tanpa pertolongan darimu, kami tidak akan menang, ya Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari engkau, ya Allah. Ini tawakkul. Tawakalnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka zadahum imana? Kenapa mereka bertambah imannya? Karena mereka sudah mendengar sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian akan mendapatkan ujian. Kalian akan mendapatkan tantangan-tantangan yang berat. Alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian-ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh pasti kami akan uji, atau sungguh pasti akan tahu, kata Allah. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian dan kami pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka orang-orang beriman tadi ketika melihat pasukan yang begitu mengerikan ini, bukti kebenaran ayat tadi, bahwa kita akan diuji terus dengan tantangan-tantangan. Fazadahum imana, maka mereka bertambah imannya. Karena setiap kejadian demi kejadian persis seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Maka mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dia sebaik-baik tempat kami bergantung. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl, maka mereka berpaling dalam keadaan mendapatkan dari Allah kenikmatan dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa kejelekan. Bagaimana kaum muslimin di masa mereka dikepung oleh pasukan sekutu Ahzab, mereka dalam keadaan alhamdulillah mendapatkan kenikmatan dari Allah dan tidak disentuh kejelekan. Mereka pasukan sekutu di balik khandak, di balik parit, dalam keadaan tidak mendapatkan layak kelayakan hidup. Sedangkan kaum muslimin di dalam kota, dalam keadaan punya perbekalan yang hampir-hampir sudah berat, sudah hampir habis, sudah mulai susah kaum muslimin. Mereka yang di sana, yang di padang pasir, lebih sengsara lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan angin yang menerbangkan kemah-kemah mereka, bahkan periuk-periuk mereka ikut terbang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Sehingga mereka dalam keadaan mendapatkan kesusahan, dingin, dan datanglah junudun lam tarauha, tentara yang kalian tidak lihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka dilawan oleh tentara Allah langsung dengan anginnya, dengan malaikatnya, sehingga mereka pulang dalam keadaan rugi, pulang dalam keadaan dosa, pulang dalam keadaan kufur. Adapun kaum mukminin, lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah, mereka dalam keadaan tidak disentuh kejelekan dan mereka mendapatkan fadilah dan keridhaan dari Allah. Wallahu dzul fadlin 'adzim, dan Allah yang mendapatkan fadilah yang memberikan atau pemilik fadilah yang sangat besar. Kemudian Allah katakan bahwa yang nakut-nakuti tadi, yang memberikan atau mengancam dengan berbagai macam berita-berita tadi, itu sesungguhnya syaitan. Kata Allah, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, sesungguhnya itu adalah syaitan yang mempertakuti wali-walinya. Benar kalimat saya. Jadi wali-walinya ini yang digambarkan serem kepada kalian begitu. Bagaimana bahasanya? Jadi syaitan menggambarkan wali-walinya itu menakutkan kepada kalian. Itu makna ayat ini. Jadi bukan menakut-nakuti walinya, bukan. Syaitan dengan walinya itu adalah tentunya saling dukung-mendukung. Syaitan dengan aulia. Berarti syaitan yukhawwifu aulia adalah syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya tadi. Begitu. Ini lebih tepat. Tafsir bebasnya atau terjemahan bebasnya begitu. Bahwa syaitan tadi kata Allah, dzalikum syaitan, itulah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Karena tentara musyrikin wali-wali syaitan. Maka syaitan membisikkan, lihat itu pasukan kami. Begitu. Lihatlah wali-wali kami, mereka sudah siap menyerang kalian dalam keadaan bersenjata lengkap, dalam keadaan pasukannya begitu besar. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Walaupun keluarnya dari mulut-mulut munafikin, Allah katakan syaitan. Dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan takut pada wali-wali syaitan. Jangan takut pada musyrikin kafirin yang selalu mengancam kalian dengan kekuatannya atau mengancam dengan Tuhan-Tuhannya. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku. Dan kemudian yang ketiga adalah al-khawfut tabi'i. Yang ketiga adalah rasa takut yang wajar. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah pada kajian yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.